Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari kita pada hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan karena kebersamaan kita mengikat tali silaturahmi. Mari sama-sama kita jadikan hari ini menjadi hari yang penuh pencerahan karena kita mencoba untuk mengkaji ayat Al-Qur'an, mencoba untuk membahasnya secara lebih mendalam, meluaskan wawasan kita dan mengingatkan kita kembali apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini dan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-96 yang isinya menggambarkan kepada kita bahwa kebaikan itu adalah jauh lebih baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Walanajziyannallazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, masih menyambung keterangan ayat yang terdahulu, ayat 95, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk jangan tertarik kepada dunia yang menjebak ini sehingga akhirnya melakukan tindakan dengan tashtaru bi ahlillah, menjual janji Allah, menjual ayat-ayat Allah, ya, karena sesungguhnya di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Apa yang Allah perintahkan itu terbaik. Kenapa? Jawabannya dijawab oleh Allah dalam surat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Karena yang diperintahkan oleh Allah itu akan bernilai pahala, tidak akan hilang, tidak akan hancur, selamanya tetap akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ambisi, nafsu syahwat, pikiran-pikiran tidak baik, perbuatan dosa dan maksiat yang padu, itu hanya akan membuat kita terjebak ke dalam kesusahan, ke dalam kesulitan, akan hilang, hancur. Yang tertinggal adalah siksaan dan hukuman yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Harta yang kita miliki itu akan hancur kalau tidak akan hilang. Kalau kita tidak meninggalkan harta, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, hartalah yang akan meninggalkan kita. Hanya dua kemungkinan. Jadi yanfadu tetap akan hilang, tetap akan tidak punya makna lagi sama kita. Tetapi yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengelola harta kita itu sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah. Berimpak, membantu anak yatim, membantu orang miskin, ya, memberikan beasiswa atau membantu uang sekolah orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu, kemudian membangun yayasan-yayasan yang bergerak kepada kebaikan dan sebagainya. Itu adalah yang tinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan itu akan hilang. Ya, uang yang kita pergunakan untuk membeli makanan itu hanya akan menjadi kotoran saja. Tetapi kalau uang yang kita punyai, kita belikan makanan dan kita berikan kepada orang, itulah yang tinggal buat kita. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya roti dan ada orang miskin lewat. Oleh Rasulullah diberikanlah roti itu satu kepada roti itu semuanya kepada si orang miskin ini tadi. Sehingga akhirnya istrinya Aisyah berkomentar, "Wahai Rasulullah, habislah. Karena roti sudah engkau berikan kepada si miskin tadi." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tidak. Justru bukan habis, justru itulah yang tertinggal." Artinya apa? Roti yang kita makan itu akan hanya menjadi kotoran saja, sedangkan roti yang kita infakkan untuk membantu orang miskin itulah yang tertinggal. Jadi di dalam kehidupan ini jangan habiskan semua menjadi kotoran, tetapi bagaimana kita menjadikan segala apa yang kita miliki itu bisa tertinggal di mata Allah Subhanahu wa taala. Belilah makanan, tapi juga jangan lupa menginfakkannya kepada orang lain. Silakan beli mobil, tapi jangan lupa untuk memberikan juga tumpangan kepada orang lain. Punya kekuasaan, tapi jangan lupa untuk memudahkan orang lain, karena inilah diperintahkan kepada kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang mana Allah tekankan yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah banyak bercerita tentang janji-janji ataupun sumpah-sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu adalah sangat baik, dan apabila kita bersabar dalam melaksanakannya, insyaallah Allah akan memberikan bi ahsani maka nu ya'malun, yaitu bi ahsan ini kepada yang lebih baik, artinya lebih baik daripada apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya kanu ya'malun, terhadap apa yang kita kerjakan. Apapun intinya, kalau kita hanya sekedar untuk kepentingan dunia, kita akan kehilangan, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ma indakum yanfad, apa yang di sisimu kata Allah itu akan lenyap. Karena apabila seseorang itu meninggal, dia akan tidak akan membawa apa-apa kecuali yang di badannya saja, dan kain kafan tersebut tidak ada yang lain dibawa. Makanya sebagaimana yang ditafsirkan yang lain, apabila para ulama-ulama mengatakan ada dua hal apabila seseorang sudah meninggal. Pertama, dia kalau seandainya tidak punya harta, dia akan mendapatkan hartanya itu di sisi Allah apabila hartanya itu dia infakkan dan dia sedekahkan. Tapi apabila tidak disedekahkan atau tidak diinfakkan, maka harta itu akan meninggalkan dia sama sekali dan tidak akan terbawa walaupun dia sudah berada di alam barzah atau di alam kubur sana. Kenapa? Karena tidak ada yang ia perbuat dengan hartanya itu untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu, karena Allah sudah mengatakan sangat jelas, wa ma 'indallahi baqa, artinya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita carilah yang kekal-kekal itu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mendapatkan kekal di sisi Allah? Maka kita lihatlah perintah Allah. Kita lihatlah syariatnya, kita lihatlah hukumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan bagaimana Allah memberikan hal ganjaran yang lebih lagi daripada apa yang sudah kita laksanakan. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat Al-Quran dalam penutup ini selalu banyak sekali disinggung. Dalam firman-firman Allah selalu menyebutkan seseorang itu akan diberikan Allah ganjaran lebih daripada apa yang ia kerjakan ketika di dunia ini. Itulah menunjukkan bahwasanya hidup di dunia ini akan kekal di sisi Allah kalau kita dapatkan ketaatan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itulah yang paling penting dan paling sangat berharga, karena ia berada di posisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah, ketika dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali terjadi yang pertama dipirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma indakum yanfat, sesungguhnya di sisi kamu itu akan lenyap, tapi di sisi kamu itulah yang banyak dilakukan manusia pada saat ini. Tidak ada habis-habisnya dengan kasus korupsi terus menerus orang melakukan hal itu, sehingga banyak orang menderita, padahal kenikmatan yang ia dapatkan itu hanya sifatnya sementara dan tidak akan pernah kekal. Carilah kekekalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amanah, dengan menjaga keadilan, dengan menjaga betul-betul apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan betul-betul nikmat ketaatan kita di sisi Allah pada hari kiamat kelak nanti, sehingga kita dengan mudah melaksanakan perintah, sehingga kita mudah dapat ganjaran Allah disebabkan kita melaksanakannya penuh dengan kesabaran. Karena dengan sabar itulah Allah akan memberikan hal yang lebih terbaik daripada apa yang kita kerjakan. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih banyak Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi kita di dalam 96 ini diajarkan untuk berpikir secara lebih kritis, untuk menimbang secara lebih bijaksana, dan untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan informasi-informasi terbaik yang kita dapatkan. Artinya di dalam keterangan 96 ini Allah sudah memberikan gambaran kepada kita, informasi bahwa apa yang ada pada kita itu akan hilang dan hancur, sedangkan yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik dan tetap akan berkekalan. Orang yang bijak tentu akan lebih memilih untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mendatangkan kemaslahatan, dan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi walanajziyannallazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang sabar itu tidak akan pernah rugi karena dia akan mendapatkan balasan dari Allah, dan balasan yang akan didapatkan juga jauh lebih baik daripada kesabaran yang coba dia tahankan. Makanya tidak heran kalau para ahli hikmah mengatakan bahwa kesabaran itu adalah kemuliaan. Orang yang sanggup bersabar itu akan menjadi orang yang mulia, karena dia akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan dimusuhi oleh orang lain. Mari kita coba terapkan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir secara lebih kritis, menimbang secara lebih tepat, dan memutuskan sesuai dengan informasi yang terbaik yang kita peroleh. Insya Allah hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.